50 languages. 100, 100. Kata keterangan, kata keterangan. Pernah, belum sama sekali. Pernah, belum sama sekali. Apakah Anda pernah ke Berlin? Apakah Anda pernah ke Berlin? Tidak, belum pernah. Tidak, belum pernah. Seseorang, tidak seorang pun. Seseorang, tidak seorang pun. Apakah Anda mengenal seseorang? Apakah Anda mengenal seseorang? Tidak, saya tidak mengenal seorang pun. Tidak, saya tidak mengenal seorang pun. Masih, tidak lagi. Masih, tidak lagi. Apakah Anda masih lama di sini? Apakah Anda masih lama di sini? Tidak, saya tidak lama tinggal di sini. Tidak, saya tidak lama tinggal di sini. Masih ada, tidak lagi. Masih ada, tidak lagi. Apakah Anda masih mau minum sesuatu? Apakah Anda masih mau minum sesuatu? Tidak, saya tidak mau minum lagi. Tidak, saya tidak mau minum lagi. Sudah, belum. Sudah, belum. Apakah Anda sudah makan? Apakah Anda sudah makan? Tidak, saya belum makan. Tidak, saya belum makan. Masih ada orang, tidak ada seorang pun. Masih ada orang, tidak ada seorang pun. Apakah masih ada orang yang ingin kopi? Apakah masih ada orang yang ingin kopi? Tidak, tidak ada seorang pun yang ingin minum lagi. Tidak, tidak ada seorang pun yang ingin minum lagi.